Zakara mimma yahsul bi irtibat bayna al-ismi al-mutaqaddim alladhi huwa al-mashhul anhu wal fi'l alladhi huwa al-mashhul thalatha min at-tawabi'. Bahasanya mu'allif zakara menyebutkan mimma yahsul bi irtibat, perkara-perkara yang dihasilkan dengannya irtibat, bayna al-ismi al-mutaqaddim, perkaitan antara isim yang mendahului, alladhi huwa al-mashhul an, yaitu al-mashhul an, dengan al-fi'l alladhi huwa al-mashhul, antara fi'l yang dia disebutkan al-mashhul, salasatan minat tawabi', beliau menyebutkan tiga tawabi', yang dengan tiga tawabi' ini dihasilkan keterkaitan antara al-mashhul, yaitu fi'ilnya, amilnya, dengan al-mashhul anhu, yaitu al-ismu as-sabiq. Wa hiya na'tu, yaitu an-na'at, wa'atful bayan, ataf bayan, wal'ataf dan ataf, khusus dengan apa, huruf apa? Wawu. Wa ahmalat nainan, beliau mengihmal, ya, mengabaikan dua tawbi'ah lain, yaitu apa? Badal dan tawqid, wahuma tawqid wal badal. Wa sirru dhalik anna al badal la yaji'u fi ma'mul al fi'li al mashghuli asla. Rahasianya adalah, ini rahasianya kenapa tidak dimasukkan tawqid dan juga badal pada bab ini. Anna al badal la yaji'u fi ma'mul al fi'li al mashghul aslan. Rahasianya badal tidaklah datang, ya, tidaklah datang fi ma'mulil fi'l, fi ma'mulil fi'lil mashhul asla, tidak datang sebagai ma'mul dari fi'il yang mashhul sama sekali, tidak bisa, tidak bisa datang sebagai ma'mul dari fi'il yang mashhul selamanya pada aslan sama sekali. Wa amma tawkid, nah itu kalau badal sama sekali. Kenapa kira-kira? Karena badal kan pada niatan apa? Mengulang amil. Ya, pada mengulang amil jumlah berarti setelahnya. Wa amma tawkid, adapun tawkid, semoga di sini jelaskan ya. Wa amma tawkid fil lafzi minhu la yattasil bi dhamir. Adapun tawkid, maka tawkid lafzinya ya la yattasil bi dhamir, ya tidak bersambung dengan dhamir, iya kan? Tawkid lafzi yang mengulang lafadznya, darabtu zaidan zaidan, misalkan. Wal ma'nawi yakunu dhamirul muttasil bihi raji'an ila al mu'akkad. Sedangkan kalau taukidnya taukid ma'nawi, maka dhamir yang bersambung dengan taukid ma'nawi raji'an ila al mu'akkad, kembalinya kepada yang ditaukid. La ila al ismil mutaqaddim, bukan kepada isim yang mendahului, ya. Falau qulta, seandainya kau berkata Zaidun darabtu Khalidan nafsah. Zaidun darabtu Khalidan nafsah, lam takun thammata rabitun. Maka di sana tidak ada rabit. Ya kan, karena nafsahu ha kembali ke mana di sini? Khalid. Tidak ada rabit baina Zaidin wal fi'l alladhi ba'dah. Antara Zaid dan fi'il yang setelahnya tidak ada. Li'anna al-ha fi nafsihi ta'udu ila Khalid, karena ha pada nafsihi kembali kepada Khalid, bukan kepada Zaid. Al-waqi' fi awal al-kalam. Zaid yang jatuh pada awal kalam. Nah itu. Ya. Insyaallah sudah difahami ya. Wal amru tsani, perkara yang kedua, anna hunaka min ar-rawabit ma aghfalahu syarih. Di sana ada rabit-rabit yang dilupakan oleh syarih, tidak disebutkan oleh syarih. Wa minha silatul ismi syaghil lil fi'li, di antara rabit tersebut adalah silah. Silah dari isim asy-syaghil lil fi'li. Silah dari isim asy-syaghil lil fi'li yang menyebutkan fi'il. Silah dari isim yang menyebutkan apa? Fi'il. Contoh Zaidan darabtu alladhi yakrahuhu. Zaidan, saya memukul orang yang membencinya. Bisa dihasilkan enggak di sini rabit? Dihasilkan. Iya. Dengan apa? Silah dari isim asy-syaghil lil fi'li, dari isim yang menyebutkan fi'il. Mana di sini isim yang menyebutkan fi'ilnya? Alladhi. Dia kan ada silahnya yakrahuhu. Di situ ada dhamir ha kembali kepada siapa? Zaid. Zaidan darabtu alladhi yakrahuhu. Zaid, saya pukul orang yang membencinya. Apa di sini takdirnya? Zaidan darabtu alladhi yukrihuhu. Ya akramtu Zaidan darabtu alladhi yakrahuhu. Saya muliakan Zaid sehingga saya pukul orang yang membenci Zaid. Apa yang semakna dengan itu? Ya. Harus serius ya belajarnya. Merojaahnya. Ketika hadirnya dan juga ketika selesai belajarnya, terus ulang-ulang yang sulit, ulang-ulang